إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ سعدي رحمه الله ومثل الربا الصريح التحين عليه بالعينة. Dan semisal riba syari, ini transaksi yang haram. Contoh-contoh transaksi yang haram, karena syarat yang ketujuh adalah transaksi tersebut bukan dalam perkara yang haram. Maka di antara bentuk transaksi haram adalah riba syari. Riba yang jelas-jelas riba, yang jelas-jelas perbuatan riba. At-tahayyul 'alaihi bil'ainah, membuat hilah dalam hal transaksi bai' dengan cara 'ainah, bai'ul 'ainah. Dan ada larangan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bai'ul 'ainah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tadaya'tum bil 'ainah wa akhadtum aghnab al-baqar wa radiitum bil zar wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhullan la yabzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah mulai jual beli dengan cara inah, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, kalian lebih cenderung bercocok tanam, yakni membaca sawah. Kalian tinggalkan jihad, maka jika hal tersebut terjadi, Allah akan kuasakan kerendahan, kehinaan atas kalian. Dan Allah tidak akan mengangkatnya dari kalian sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Satu keadaan yang saat ini begitu sangat terasa. Apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perkara riba seolah-olah satu amaliyah yang hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Bahkan karena tampilannya yang berbeda, sebagian orang terpedaya, tertipu, dan menganggapnya bukan riba. Padahal perkara riba sangat jelas sekali. Apabila salah seorang di antara kita saja melakukan perbuatan riba, ini akan membawa dampak yang sangat buruk terhadap agama, terlebih jika musibah tersebut merata. Mayoritas manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus, dalam berbagai macam transaksi mereka tidak bisa lepas daripada riba. Ini merupakan tanda akan kerendahan yang akan membawa kepada keterpurukan umat. Dan ina ini hanyalah salah satu daripada sekian banyak macam riba. Apabila seseorang meminjam uang dari saudaranya 50 juta. Kemudian dia siap membayar mengembalikan 55 juta. Atau si peminjam atau si pemberi pinjaman mensyaratkan akan aku pinjami dengan syarat mengembalikan 55 juta. Maka ini namanya riba syari. Riba jahiliyah yang seperti ini. T. Agar tidak tampak sebagai riba, maka dibuat hilah. Tipu daya. Bagaimana caranya? Dimasukkan daripada transaksi riba tersebut benda secara formalitas, semisal mobil. Si peminjam orang yang butuh uang memiliki mobil. Dia katakan kepada orang yang akan memberikan pinjaman, kamu beli mobil saya ini 50 juta kontan. Kemudian setelah itu mobil tersebut ya, setelah dibeli oleh orang yang dia tuju tujuannya untuk diambil pinjamannya tadi ya. Dia katakan ini sekarang sudah milik kamu, 50 juta menjadi hak saya. Sudah ditransfer uang 50 juta ke rekening ini. Mobil sudah menjadi miliknya si A. Nah, si B ini yang butuh uang tadi mengatakan dia dapat menerima 50 juta. Dia katakan saya beli dari kamu mobil tersebut dengan harga 55 juta secara kredit cicilan 55 juta. Kemudian terjadi sudah. Maka pada detik itu pula, saat itu juga mobil berpindah kembali kepada pemiliknya yang pertama. Jadi paham ini. Dengan status dia berhutang 55 juta dan dia sudah mengantongi uang 50 juta kontan di rekeningnya. Jadi dia datang dengan membawa mobilnya kepada orang yang dia tuju, yang dia perkirakan memiliki uang untuk bisa memberikan pinjaman tadi. Tetapi supaya tidak terjatuh dalam riba menurut anggapannya, dia bentuk sedemikian rupa transaksi. Ini yang disebut dengan bay'ul 'inah. Orang yang beli mobil tersebut pun juga dia belum tentu berminat dengan mobil tersebut. Belum tentu mobil tersebut bermanfaat bagi dia. Tetapi dari sisi ini dia melihat ada keuntungan. Saya beli 50 juta, saya jual kembali kepada dia 55 juta. Dalam waktu sekejap sesaat dia untung 5 juta. Begitu kan? Hanya saja melalui apa? Masa. Artinya ada rentang waktu untuk mengembalikan 55 juta tersebut, bisa setahun atau 2 tahun atau bisa sebulan, 2 bulan sesuai dengan kesepakatan. Maka inilah bay'ul 'inah. Dan bentuk-bentuk bay'ul 'inah seperti ini banyak sekali prakteknya. Saya di sini dicontohkan oleh Syekh Sa'di at-ta'ayyul 'alaihi bil 'inah bi an yabi' sil'atan bi mi'ah ila ajalin thumma yashtariha min mustariha bi aqal minha naqdan aw bil aks. Jadi seseorang dia menjual silah satu barang. Menjual barang seharga 100 rial secara kredit. Kemudian dia membelinya kembali dari orang yang membeli darinya dengan harga yang lebih murah secara kontan atau sebaliknya. Barang seharga katakanlah 100 ribu. Dia jual kepada seseorang dengan cara cicilan. Kemudian setelah diambil oleh si pembeli tadi, barang tersebut dia ambil lagi sama dia dengan harga lebih murah, tetapi dia bayar secara kontan. Ini kebalikan dari apa yang anak tutupkan tadi, tetapi maknanya sama. Maknanya sama. Yang intinya seseorang mendapatkan uang secara kontan dan mengembalikan dengan selisih dari apa yang dia ambil. Dan barang tadi seolah-olah hanya sekedar formalitas. Tidak ada nilainya. Karena pada saat itu juga kembali kepada pemiliknya. Masing-masing berpisah dalam keadaan seseorang mengambil satu nilai mata uang dan dia harus berstatus sebagai orang yang berhutang dengan mengembalikan nilai yang lebih daripada mata uang yang dia ambil. Terjadi hutang piutang dengan adanya selisih harga, apa dengan adanya selisih pengembalian. Inilah disebut dengan riba. Berikutnya at-tahayyul 'alai 'ala qalbid dain. At-tahayyul 'ala qalbid dain ini bentuk-bentuk daripada hilah yang lain. Hilah itu juga hilah. Qalbud dain ini juga hilah. Sama-sama hilah. Gambaran daripada qalbud dain ini seseorang berhutang. Kepada orang lain. Karena dia mengambil barang. Barang tersebut harganya mungkin katakanlah 50 ribu. Dibayar dalam rentan waktu tertentu, yakni dengan cara cicilan. Al-Muhim tidak mesti cicilan, dalam artian ada rentan waktu pembayaran tersebut. Dia mengambil barang tetapi pembayarannya nanti ditentukan, mungkin 1 bulan. Barang sudah datang tetapi uang belum dibayarkan. Pembayarannya setelah 1 bulan. Nah, di saat kemudian waktu jatuh tempo, waktu dia harus bayar, dia tidak punya uang 50 ribu tersebut. Maka orang yang tadi memberikan piutang, memberikan pinjaman tadi, dia datang lagi, kemudian dia mengambil barang daripada orang yang berutang, ya, orang yang berutang mengambil barang dia, karena ini memang jualan, misalnya jualan barang-barang banyak. Dia mengambil barang, kemudian dia katakan yang dia ambil ini barangnya harganya 70 ribu, tetapi dia mengambilnya sebagai penutup hutang yang 50 ribu. Maka ini namanya qalbu dayn, hutangnya, ya, karena dia sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa, tidak punya uang, adanya barang. Si penagih tadi mengatakan ini barang saya ambil untuk menutup hutang kamu. Maka yang seperti ini haram hukum. Nilainya tidak sama dengan hutang. Atau kalau di sini dicontohkan oleh syarih, qalbu dain adalah qaulu dain inda qululi adali dain wa ajizal madin al madyun anis sadad. Ya, ini ucapan si pemberi pinjaman hutang di saat telah jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak sanggup untuk menutup membayarnya. Yang memberikan piutang mengatakan abi'uka sil'atan ukhra, dan kalau begitu aku jual kepada kamu sil'ah yang lain, barang yang lain. Tsumma tabi'uha, kemudian kamu menjual barang ini. Waktu ini dah ini. Kemudian dengan itu engkau bayarkan kepadaku hutangku tersebut, hutang kamu kepadaku tersebut. Kau bayarkan. Jadi kalau seperti ini, wallahu a'lam, sisi tidak bolehnya dari si mana. Ya, gambarannya kalau ini ada seseorang, dia berjualan, kemudian ada supplier datang, memberi barang kepada dia, kemudian barang tersebut pembayarannya nanti, setelah laku baru dibayar. Ternyata setelah laku uangnya terpakai sama orang yang tadi dititipin barang. Pada saatnya harus membayar ternyata tidak ada uang. Maka kemudian supplier tadi mengatakan, sudah ini saya kasih barang lagi, kemudian kamu jualkan barang-barang saya ini untuk kemudian tutupkan hutang kepada saya. Ini zahir daripada apa yang disebutkan di sini. Lihat. Tapi anda tidak tahu sisi daripada qalbu dayn dari sisi ini. Wallahu a'lam. Yang sempat anda ingat dari penjelasan sebagian masaya seperti apa yang anda sebutkan tadi yang di muka. Jadi, yakni apa namanya, membalikkan daripada hutang kepada barang yang lain dengan nilai yang berbeda. Kalau misalnya seperti ini tadi yang dicontohkan, ada nilai yang berbeda, ada nilai yang berbeda dalam artian fisik, mungkin bisa disebut sebagai qalbu dayn. Wallahu a'lam. Adapun apa yang disebutkan di sini, sisi mahdurnya, sisi daripada terlarangnya bukan qalbu dayn, tetapi sisi daripada tidak memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan. Sehingga syarif menyebutkan hadza yu'aridu qaulallahu ta'ala. Sikap seperti ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, wa in kana du'u usratin fa nadhiratun ila maisarah. Dan di saat seseorang berada dalam kesulitan, tidak sanggup untuk membayar hutang, maka diberi tangguh sampai waktu yang mudah baginya membayarnya. Adapun yang dicontohkan dari apa yang masih anak-anak ingat, semoga tidak salah ya, nanti mungkin bisa dimurojaah. Qadarullah, ini belum sempat buka-buka tadi. Dan insyaallah nanti kalau memang ada kekeliruan kita akan meralatnya. Jadi apa istilahnya, barang tersebut ya, hutang tadi diubah menjadi barang dengan nilai yang berbeda, nilai yang dibawa daripada hutangnya dia. Dia hutang 50 ribu, dia mengambil barang yang nilainya 70 ribu. Ya. Jadi ini qalbud dain. Sisi daripada qalbud dain. Begitu. Yang ana pahami daripada penjelasan sebagian masyayikhuna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya awit takhayyul 'ala riba biqardin. Dan yang ridahu wa yasqaritul intifa' bi syai' min mali. Atau i'ta'i an dhalika 'iwadan. Fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Awit tahayyul ala riba biqardin, atau bentuk hilah yang lain daripada riba dalam hal pinjam meminjam, dalam hal memberikan pinjaman. Bi an yuqridahu, yakni seseorang memberikan pinjaman, wa yastaritul intifa' bi syai' min mali, dengan syarat untuk dia bisa mengambil kemanfaatan dengan sesuatu dari harta orang yang dipinjami. Atau memberikan kepada dirinya, kepada si pemberi pinjaman, sesuatu dari harta si peminjam sebagai ganti rugi, sebagai timbal balik. Maka ini memberikan pinjaman bukan murni untuk mengharapkan wajah Allah, tetapi mengharapkan kepadanya manfaat. Contoh misalnya, seseorang memberikan pinjaman, ya, memberikan pinjaman kepada orang lain berupa uang, katakanlah, berupa uang, memberikan pinjaman berupa uang. Kemudian dia mensyaratkan, ini saya beri kamu pinjaman uang 10 juta. Tapi dengan syarat, motor kamu itu saya pakai sampai kamu bisa melunasinya. Intifa' bi syai'in mali, mengambil kemanfaatan dengan sesuatu dari hartanya. Atau rumah kamu mungkin punya dua rumah, atau punya rumah yang disewakan. Saya bisa menempati rumah yang kamu sewakan tersebut sampai selesai hutang kamu. Ini adalah intifa' bi syai' min mali. Atau memberikan sesuatu sebagai timbal balik. Memberikan sesuatu, hutang 10 juta dengan membawa makanan kah, sesuatu apa saja bentuknya, diberikan kepada si peminjam, apa diberikan kepada si pemberi pinjaman. Dia memberi kepada si pemberi pinjaman bukan karena kecintaan dia kepada saudaranya, bukan karena hubungan dekatnya, bukan karena perkara-perkara tersebut, tetapi karena dia memberikan pinjaman. Maka ini merupakan bentuk daripada kemanfaatan disebabkan karena pinjaman. Makullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Maka setiap pinjaman yang membawa kepada kemanfaatan yang dirasakan oleh si pemberi pinjaman, maka kemanfaatan itulah riba. Ini adalah faedah yang disepakati oleh para ulama. Meskipun hadis yang menyebutkan tentang masalah ini dhaif. Ada hadisnya, hadis Ali sallallahu alaihi wasallam, tetapi dhaif. Kullu qabdin jarra manfa'ah wa huwa riba. Akan tetapi para ulama sepakat, sehingga yang kita jadikan dalil adalah ijma'nya para ulama, bukan dalil daripada hadis. Ijma' para ulama terhadap faedah ini. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa mungkin kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nahtabi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.